Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-Imam Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab al-Iman. Qala haddatsani Harmalatu bin Yahya wa Amr bin Sawad al-Amiri wa Muhammad bin Salamah al-Muradi. Qala al-Muradi qala haddatsana Abdullah bin Wahb an Yunus wa qala al-akharun akhbarana bin Wahb qala al-akharani akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala haddatsani Ubaydullah bin Abdullah bin Utsbah anna Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam taraw ila ma qala rabbukum qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum biha kafirin yaqulun al-kawakibu bil-kawakibi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-imam muslim rahimahullah fi sahihihi fi kitab al-iman bab bayani kufri man qala mutirna bin naw. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dalam kitab al-iman bab penjelasan tentang kekufuran orang yang mengatakan kami dicurahkan hujan karena bintang. Imam Muslim menyebutkan dengan jalurnya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah alam taraw ila ma qala rabbukum, tidakkah kalian mengetahui apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin, tidaklah aku memberikan nikmat kepada hambaku illa asbaha fariqun minha minhum biha kafirin, kecuali sebagian daripada mereka kafir dengan nikmat-nikmatku. Yaqulun, mereka berkata al-kawakibu wa bil-kawakibi, mereka berkata karena bintang dan dengan bintang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kata-kata kafir dimaksudkan dalam lafaz ini bukanlah kafir besar mengeluarkan seorang daripada Islam, tapi maksudnya adalah kufur nikmat, di mana Nabi mengatakan tidaklah aku anugerahkan kepada hamba-hambaku berupa nikmat kecuali di pagi harinya sebagian daripada mereka dari hamba-hamba ciptaan Allah ini ada yang kafir dengan nikmat tersebut. Mereka, ya siapa yang kafir dengan nikmat itu? Mereka yang berkata al-kawakibu wa bil-kawakib, bintang dan karena bintang. Maka perkataannya adalah merupakan perkataan kufur, tapi bukan kufur besar, dia kufur kecil dan bisa menjadi kufur besar manakala dia meyakini memang bintang-bintang inilah yang telah mencurahkan hujan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala haddatsani Muhammad bin Salamah al-Muradi qala haddatsana Abdullah bin Wahb al-Amr bin Harith tahwil qala haddatsani Amr bin Sawad qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarana Amr bin al-Harith anna Aba Yunus maula Abi Hurairah haddatsahu an Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح طريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث ويقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي bikawakibi kaza wa kaza. Bikaukabi kaza wa kaza. Naam, Al-Imam Muslim kemudian menyebutkan jalur lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah, "Ma anzalallahu minas sama'i min barakah." Tidaklah Allah turunkan dari langit berupa keberkahan hujan. Hujan ini berkah. Kadang-kadang kita mengeluh. Ya, mengeluh karena turun hujan. Ada yang mobilnya baru dicuci, turun hujan. Ada yang tukang jualan tebu, air tebu, jualan es, hujan, risau hatinya, galau dia. Dia mau panas terus supaya tebunya laku. Ya, supaya air kelapanya laku. Dia tak tahu kalau Allah tahan hujan, tak turun-turunkan hujan, binasa manusia, binasa binatang, binasa tumbuh-tumbuhan. Hujan itu berkah. Oleh karena itu, manakala hujan turun, kita disuruh untuk mengatakan sayyiban nafiyani Allah, basailan bumi kami ini, dan berikanlah manfaat atas hujan yang kuturunkan ini. Nafian, bermanfaat. Ya, jadi tak perlu kita mengeluh manakala hujan turun, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakah. Ya. Sebagian daripada orang-orang jahil karena tak suka hujan turun, datangkanlah pawang hujan. Ini pun lebih jahil lagi ini. Kejahilan di atas kejahilan. Ya. Buat acara supaya aman, hujan tak turun, tak mengganggu jalannya acara, panggillah pawang hujan. Keliling-keliling pawang hujan. Mukul-mukulkan lonceng, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini kufur, kufur. Ya, dia mencurahkan hujan untuk Allah. Mengapa kau tahan-tahan? Mampukah kau menahan rahmat Allah? Tak mungkin ada makhluk yang mampu menahan rahmat Allah SWT. Ya. Ini adalah merupakan kejahilan, kekufuran, kebodohan, dan banyak yang menyukai kebodohan, dan banyak yang meyakini kebodohan. Manusia bisa menahan hujan, memindahkan hujan. Ya, kayalah pawang-pawang hujan di atas kebodohan orang-orang yang dia bodoh-bodohi, dan dia pun bodoh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu minas sama'i min barakah." Tidaklah Allah curahkan dari langit berupa hujan. Illa asbaha fariqun minan nas biha kafirin. Kecuali sebagian orang di pagi harinya daripada manusia itu kafir dengan keberkahan hujan yang Allah turunkan. Yunazzilullahu al-ghaitha. Allah yang menurunkan hujan. Ini kita sekarang sedang hujan. Ini yang menurunkan ya Allah SWT. Kita puji Allah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allah yang menurunkan hujan. Fayaqulun, namun mereka berkata, al-kaukabu kadza wa kadza. Ini karena bintang ini. Bintang yang terbit, bintang yang tenggelam. Dalam hadis Al-Muradi lafaznya, bikaukabi kadza wa kadza. Karena bintang ini, karena bintang itu. Naam. Qala wa haddatsani Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari. قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة وهو بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني بن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقال صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الإمام مسلم menyebutkan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, mutiran nasu ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah turun hujan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabiyyu, maka berkatalah nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafirun. pagi hari ini ada sebagian orang yang dia bersyukur kepada Allah, yang lain kafir kepada Allah. Maksudnya kafir nikmat, karena menisbatkan curahan hujan dari Allah dan rahmatnya kepada bintang. Pagi hari ada di antara mereka yang bersyukur dan ada di antara mereka yang kufur. Qalu hadhihi rahmatullah. Yang bersyukur adalah yang mengatakan ini hujan rahmat Allah. Allah curahkan rahmatnya kepada hamba, kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tak ada hujan kering, manusia tak bisa makan, tak bisa minum, tak ada air, binasa. Tak ada air, manusia binasa. Air adalah merupakan sumber kehidupan. Di antara rahmat Allah, Allah buat bumi ini dapat menyimpan kandungan-kandungan air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit berupa air yang penuh keberkahan. Fa ambatna bihi jannatin. Kami tumbuhkan dengannya berbagai macam kebun-kebun. Wa habbal hasid. Dan berbagai macam biji-bijian yang bisa dipanen. Ya, tak ada hujan, tak bisa orang menanam apapun juga. Matilah manusia, matilah hewan. Bumi ini menjadi kering kerontang, binasalah makhluk padanya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu hadhihi rahmatullah. Orang-orang yang bersyukur dia yang mengatakan ini rahmat dari Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, sadaqa nau'u kadza wa kadza. Benar bintang ini dan bintang itu. Ini yang kufur. Kufur dengan nikmat Allah, menisbatkan hujan kepada bintang. Ya, tak boleh. Fanazalat qala, fanazalat hadhihi al-ayah, berkata Ibn Abbas, maka turunlah ayat ini. Fala uqasimu bimawaqi'in nujum. Ya, surat Al-Waqi'ah, Syekh Ibrahim, sah? Fala uqsimu, sungguh aku bersumpah, bimawaqi'in nujum, dengan peredaran bintang-bintang. Bimawaqi'in nujum, ada yang terbit, ada yang tenggelam. Ya, mereka memiliki perjalanan dan mereka memiliki tempat-tempat. Bangsa Arab mengenal tentang ilmu astronomi perbintangan dengan baik. Ya, wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Sungguh dia adalah merupakan sumpah kalau kental begitu agungnya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan, annakum tukadzibun, kalian kufur dengannya, kalian mendustakan rezeki tersebut dari Allah, kalian mengatakan dari bintang. Naam, pindah kepada bab berikutnya, fadhil syekh. Bab dalil ala anna hubbal ansari wa ali radhiyallahu anhum wa ali radhiyallahu anhum min al imani wa alamatihi وبعدهم من علامات النفاق. نعم. قال حدثنا محمد تذكر قليلا. Kita pindah kepada bab berikutnya dan masih dalam Kitabul Iman. Bab dalil, bab penjelasan ala anna hubbal ansar, mencintai kaum ansar. Kaum ansar adalah kaum yang menerima kaum muhajirin di kota Madinah. Di awal-awal keislaman di mana mereka disuruh Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, yang menerima mereka kaum Ansar. Dan Ansar maknanya adalah para penolong-penolong. Dan kata-kata Ansar adalah merupakan ucapan yang mengandung pujian. Ada dua kaum yang Allah puji dalam Quran, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kata Allah, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan dari golongan ansar. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan mereka sampai hari kiamat. Ya, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah keutamaan yang Allah SWT sebutkan tentang dua kaum, Ansar dan Muhajirin, dan keutamaan orang-orang mengikuti mereka dalam beragama, mencintai mereka, bukan mencela mereka sebagaimana kelompok-kelompok sesat semacam Syiah, semacam Khawarij yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Naam Syekh. Kemudian wa Ali radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda keimanan adalah mencintai Ali. Ali dari golongan Muhajirin. Ya, kalau kita mencintai Ansar tak boleh kita membenci Ali. Kalau kita mencintai Ali tak boleh membenci Ansar. Mereka adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sebagian orang benci kepada Ali. Sebagian orang terlampau berlebihan terhadap Ali. Kaum Syiah berlebihan terhadap Ali sehingga mereka mempertuhankan Ali. Mengatakan Ali yang seharusnya berhak menerima wahyu, mengatakan Jibril salah alamat menyampaikan wahyu, dan ucapan-ucapan kedustaan lainnya. Sebagian kaum Khawarij memerangi Ali, mengkafirkan Ali. Orang-orang beriman, ahlu sunnah wajib mencintai Ali dan para sahabat-sahabat Rasulullah, Ansar, Muhajirin, dan ahlu baiti Rasulullah. Jadi kecintaan kepada Ali adalah merupakan tanda-tanda keimanan pula. Wa Ali radhiyallahu anhu min al-iman, ya. Cinta kepada Ali bagian daripada iman. Wa alamatihi atau wa alamatuhu, dan tanda-tanda iman, apa tanda-tandanya? Wa ba'du wa bughdhuhum wa bughdhuhum, man membenci kaum Ansar, membenci Ali, min alamatin nifaq, adalah merupakan dari sekian tanda-tanda kemunafikan. Jelas orang-orang Syiah munafikun. Karena orang Khawarij munafikun. Mereka membenci Ali, membenci Ansar. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Rahman ibn al-Mahdi an Syu'bah an Abdullah bin Abdullah bin Bini Jabrin qala sami'tu Anasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi buqdul ansar wa ayatul mu'mini hubbul ansar. Naam, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan Muhammad bin Al-Muthanna telah memberitakan kepada kami, dia berkata Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami dari Syu'bah dari Abdullah bin Abdullah bin Jabrin, dia berkata aku mendengar Anas, yaitu Anas bin Malik sahabat Nabi, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi bughdul ansar, tanda-tanda orang munafik adalah membenci kaum Ansar. Wa ayatul mu'mini, dan tanda-tanda seseorang itu beriman, tanda keimanan seorang adalah hubbul ansar, mencintai kaum Ansar. Ini menunjukkan kepada kita di antara iman itu adalah mencintai Ansar. Di antara perkara-perkara yang membatalkan keimanan adalah membenci Ansar. Iyadan billah. Naam. Qala haddatsana Yahya bin Habib Al-Harisi qala haddatsana Khalid ya'ni bin Al-Haris qala haddatsana Syu'bah an Abdullah khalas ta ya. أن أنس عن النبي قال قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ لا كرر مرة أخرى قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبعدهم آية المناب وبعدهم آية النفاق. الإمام مسلم menambahkan jalur lainnya, ya, juga dari sahabat Anas dari Nabi dengan redaksi yang sedikit berbeda, berkata Nabi حب الأنصار آية الإيمان, cinta Ansar adalah tanda-tanda iman. Wabughdhuhum, dan benci kepada mereka ayatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Naam. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsani Muaz bin Muaz tahwil qala wa haddatsana Ubaidullah bin Muaz wal Labzulah qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabit qala sami'tu al-Barra Al-Bara'ah min ghairi syirk. Qala sami'tu Bara'ah. Al-Bara'ah. Qala sami'tu Al-Bara'ah yuhaddisu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Al-Imam Muslim menyebutkan dari jalur sahabat lain, yang sebelumnya dari Anas, yang sekarang dari sahabat Al-Bara bin Azib. Dia menceritakan dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah berkata tentang kaum Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai kaum Ansar kecuali orang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiq, tidaklah membenci kaum Ansar kecuali dia orang munafiq. Man ahabbahum ahabbahullah, yang mencintai kaum Ansar, Allah mencintai mereka. Wa man abghadahum abghadahullah, yang membenci kaum Ansar, Allah benci kepadanya. Bagaimana kita tidak mencintai kaum Ansar? Mereka telah menyediakan segala sesuatu untuk kaum Muhajirin. Bahkan mereka disebutkan dalam Quran dengan pujian, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka melebihkan, mendahulukan kepentingan, keutamaan, kebutuhan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin dari kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka membutuhkan. Luar biasa Ansar. Ketika Nabi mempersaudarakan mereka dengan kaum Muhajirin, mereka berkorban segala-galanya untuk kaum Muhajirin. Mereka rela berbagi, bahkan ada yang rela berbagi istri kepada kaum Muhajirin kalau sekiranya kaum Muhajirin mau. Luar biasa. Berkata seseorang kepada ya Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar, Abdurrahman, ini tanahku, ini kebun kurmaku, kita bagi dua, setengah untukmu, setengah untukku, dan ini ada dua istriku, yang satu kuceraikan, kau nikahkan, yang mana kau mau. Ini luar biasa, luar biasa pengorbanan mereka untuk kaum Muhajirin dan untuk Islam. Subhanallah, perhatikan sejarah, setiap umat kufur kepada Nabi, enggan membela Nabi. Nabi berangkat ke sana kemari mencari orang yang mau membela agama Islam. Kaumnya memusuhinya. Dia datang kepada setiap kabilah-kabilah, semuanya tak ada yang mau, semuanya mendustakannya. Kaum Ansar saja yang mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka rela melakukan apapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah luar biasa pengorbanan mereka. Tak layak ada orang membenci mereka. Mereka lah yang telah menjadi pembantu-pembantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi menunjukkan kecintaan kepada mereka, kaum Ansar. Ya, dengan perkataan beliau, manakala kaum Ansar merasa sedih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan kepada mereka harta rampasan perang dari suku Hawazin pada perang Hunain, Nabi hanya membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari golongan penduduk Makkah, Quraisy. Rasulullah meletakkan di Jirana tumpukan-tumpukan harta yang didapatkan Nabi dari perang Hunain, dan Nabi tidak memberikan kaum Ansar. Nabi memberikan kepada orang-orang Quraisy yang baru memeluk Islam. Kaum Ansar pun bersedih. Mereka khawatir Nabi SAW setelah dukung oleh kaumnya tak kembali lagi kepada mereka. Mereka khawatir Nabi SAW kembali kepada kaumnya. Mereka pulang ke Madinah tanpa Nabi SAW. Maka muncullah berbagai macam perkataan-perkataan. Mereka mengatakan, sungguh Nabi kita Muhammad sudah mendapati kaumnya. Ya, sungguh Nabi kita Muhammad tak mencintai kita lagi. Sungguh Nabi kita Muhammad mendahulukan kaumnya. Padahal darah-darah mereka masih ada di pedang-pedang kita. Padahal kita yang membela beliau, memerangi mereka, sekarang mereka yang dapat, kita yang ditinggalkan. Tersebarlah perkataan ini di kalangan kaum Ansar. Sehingga Nabi pun mendengar ya selentingan-selentingan ini. Nabi SAW kumpulkan kaum Ansar. Nabi panggil ketika itu pemimpin Ansar bernama Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi berkata, ya Sa'ad bin Ubadah, apa yang ku dengar dari kalian? Ya, dari perkataan-perkataan yang sampai ke telingaku. Kalian mengatakan Muhammad sudah mendapati kaumnya. Muhammad merupakan kami. Ya, darah-darah mereka masih ada di pedang-pedang kami. Mereka diberikan harta rampasan perang, kami ditinggalkan. Betulkah apa yang kudengarkan ini, wahai Sa'ad bin Ubadah? Kata Sa'ad bin Ubadah, benar ya Rasulullah. Mereka mengucapkannya. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Sa'ad, bagaimana engkau Sa'ad? Engkaulah pemimpin mereka. Apa yang kau katakan? Dan dia pun terus terang mengatakan, ya Rasulullah, aku ini bagian daripada kaumku. Aku mengatakan apa yang mereka katakan. Di sini nampak para sahabat tidak ada sifat-sifat menjilat, sifat-sifat kemunafikan. Terus terang, terang terus. Dia katakan, ya Rasulullah, aku ini bagian daripada mereka. Apa yang mereka katakan, aku katakan pula. Kalau begitu, kata Rasulullah, kumpulkanlah kaummu semua. Maka saat mengumpulkan kaum Ansar, tak ada di sana kaum Muhajirin. Maka Nabi SAW berpidato di hadapan mereka, wahai kaum Ansar, ada perkataan yang sampai ke telingaku, begini begitu. Wahai kaum Ansar, ya, demi Allah sekiranya kalian berkata, dulu engkau Muhammad fakir, Allah kayakan engkau dengan sebab kami. Dahulu engkau tak ada yang membelamu, maka kami sebagai pembela-pembelamu. Dulu engkau didustakan manusia, kami yang membenarkanmu. Wahai kaum Ansar, kalau itu kalian katakan, la sadaqtum wa saddiqtum, pasti kalian dikatakan oleh seluruh manusia kalian benar, dan kalian akan dibenarkan manusia. Ya, tapi kaum Ansar, aku boleh balik berkata, wahai kaum Ansar, bukankah kalian dahulu tersesat? Alam takunu dhullalan, bukankah kalian dahulu sesat? Fahadakumullahu bi, kalian Allah beri petunjuk denganku. Wahai kaum Ansar, aku boleh berkata, bukankah dahulu kalian dalam pertikaian berkepanjangan, peperangan saudara berkepanjangan, bermusuhan yang berkepanjangan, Allah satukan kalian dengan sebabku. Wahai kaum Ansar, bukankah kalian dahulu di ujung jurang dari api neraka jahannam, tinggal masuk ke dalam, Allah selamatkan kalian denganku. Wahai kaum Ansar, aku berikan harta dunia yang tak ada apa-apanya kepada sebagian-sebagian orang, karena aku ingin mereka kokoh keislamannya. Karena aku khawatir mereka dibakar Allah dengan neraka bila mana mereka kafir, aku ingin menarik hati-hati mereka kepada Islam. Tidak aku berikan kalian orang-orang yang kucintai, padahal kan lebih kucintai karena aku telah yakin dengan keimanan kalian. Kata Nabi, wahai kaum Ansar, apakah kalian tak rela ketika orang pulang ada yang membawa kuda, membawa unta, membawa emas, membawa perak, kalian pulang membawa Rasulullah ke negeri kalian? Wahai kaum Ansar, sekiranya bukan kami hijrah, aku adalah bagian daripada kalian. Ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak-anak kaum Ansar. Semua kaum Ansar menangis. Semua mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah segala-galanya yang lebih berharga bagi kami. Biarlah manusia pulang membawa emas dan perak, membawa kuda dan unta, tapi kami pulang membawa dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khotir kiram, yang namanya iman takkan pernah dapat dibandingkan dengan harta benda. Itu kesimpulannya. Yang namanya sunnah tak dapat ditukarkan dengan apapun juga. Karena itulah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita iman. Naam, tafadhal Syekh. Qala Syu'bah, qultu li 'Adiyyin, sami'tuhu min al-Bara'. Qala sami'tahu? Sami'tahu min al-Bara'. Qala iyai haddatha. Naam, Syu'bah meyakinkan lagi, bertanya kepada Adi, benarkah engkau mendengar dari Bara'? Dia berkata, ya, dia langsung beritakan kepada saya. Naam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ya'qub ya'ni bin Abdurrahman Al-Qari an Suhaili an Abih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Naam, Imam Muslim kembali menyebutkan dengan jalurnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah membenci kaum Ansar kecuali orang, tidaklah membenci kaum Ansar seorang pun yang dia mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tak mungkin dia membenci kaum Ansar. Ini menunjukkan kaum Syiah mereka tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Naam. Qala wa haddatsana Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir tahwil, qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Usamah kilahuma anil A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Naam, kemudian Rasul Imam Muslim menyebutkan juga dalam riwayat lainnya dari Abu Sa'id, dari jalur sahabat lain, dari jalur sahabat Abu Sa'id, jadi dari Anas, ada dari Abu Hurairah, ada dari Abu Sa'id, ya, jalur yang banyak dari para sahabat, mengatakan bersabda Rasulullah, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidaklah membenci kaum ansar orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhirat. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah anil Amas tahwil qala wa haddatsana Yahya bin Yahya wal Labzulah qala akhbarana Abu Muawiyah anil Amas an Adi bin Thabit an Zirrin qala qala Ali wallazi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la ahdun nabiyyi sallallahu alaihi innahu la ahdun nabiyyi ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbadi illa mu'minun wala yubghidani illa munafiqun. Naam, kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Zir, dia berkata berkata Ali bin Abi Thalib, wallazi falaqal habbata, demi dia Allah yang telah memecah biji, kemudian dari biji itu maka lahirlah, keluarlah akar-akar, kemudian muncullah batang, muncullah tunas, dedaunan, demi dia Allah yang telah memecah biji, wa bara'an nasamah, demi Allah yang telah menciptakan jiwa manusia, innahu la ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi illa yasungu nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kepadaku pesan wasiat. Apa pesannya, apa wasiatnya? Alla yuhibbani illa mu'min, tidaklah mencintaiku yaitu Ali kecuali orang beriman. Wala yubghidani illa munafiqun, tidaklah membenciku kecuali orang munafik. Ini menunjukkan kepada kita cinta kepada Ali bagian dari beriman, benci kepada Ali bagian daripada kemunafikan. Hanya ahlu sunnah wal jamaah sematalah yang jujur cintanya kepada Ali. Sebagian kaum berlebih-lebihan sehingga mengkutuskan Ali, bahkan mempertuhankan Ali. Ada sebagian orang yang mengatakan Ali, anta ilahuna, engkaulah Tuhan kami. Ali kumpulkan mereka, Ali perintahkan kumbur mengumpulkan mereka semua. Kata Ali, luruskan akidah kalian, aku bukan Tuhan. Kalau tidak, aku akan bakar kalian. Kata mereka, engkaulah Tuhan kami. Karena itulah Tuhan kami mengatakan, tidaklah mengazab dengan api kecuali pemilik api. Maka engkaulah pemilik api, bakarlah kami. Maka mereka semua dibakar Ali. Ya, inilah kaum Rafidah, kaum Syiah, kaum As-Sabaiyah, Abdullah bin Sabak yang membuat mereka demikian tersesatnya. Sebagian mereka mengatakan, ya, menitis dalam diri Ali Tuhan ketika mereka mendengar petir menyambar-nyambar, kata mereka ini Tuhan Ali sedang marah dan semacamnya, iya dan billah. Ada saja kesesatan setiap umat mempertuhankan manusia. Setiap agama-agama mereka mempertuhankan, yakni yang membawa agama tersebut mereka sembah. Ya, dalam Islam pun tentu ada yang nyempal, yang mempertuhankan manusia. Ya, bagaimana kelompok Rafidhah, Nusairiyah yang mengatakan setiap raja-raja mereka titisan daripada Tuhan. Semuanya ini adalah bagian daripada tasyabbuh, meniru ideologi kaum kafirin yang mereka mengatakan manusia bisa bersatu dengan Tuhan. Banyak dalam agama-agama yang menyembah manusia, bahkan yang menyembah orang-orang sekarang banyak. Ya, ada presiden-presiden yang disembah oleh sebagian orang, ya dan bila macam-macam. Jadi ikhwati fillah, ini kelompok ekstrim. Sebagian mereka bahkan memerangi Ali, mencaci maki Ali, ya, menyesat-nyesatkan Ali. Ini kelompok yang menyimpang pula. Yang tengah kita meyakini Ali adalah merupakan, ya, suami daripada putri Nabi Fatimah. Dia adalah merupakan sepupu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan orang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segudang keutamaannya, dan dia adalah orang cintai Allah dan Rasulnya. Ketika peristiwa penaklukan kota Khaybar, berkata Rasulullah, akan kuberikan panji peperangan ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka para sahabat semuanya berharap mereka ditunjuk Nabi untuk menjadi pemimpin peperangan Khaybar ini. Di pagi harinya, kata Umar, semalaman aku tak tidur, aku berharap aku yang dipilih Nabi menjadi pemimpin dalam penaklukan benteng-benteng Khaybar. Di pagi harinya kami pun berkumpul, kami berharap agar kamilah yang dipilih, agar aku dipilih Nabi. Kata Umar, aku tak pernah bermimpi jadi pemimpin kecuali pada saat itu. Kenapa? Bukan karena kepemimpinan itu yang mereka perebutkan, tapi karena keutamaan. Kata Rasulullah, laki-laki yang memimpin ini adalah laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai Allah SWT. Kata Umar, aku tak pernah berharap jadi pemimpin kecuali saat itu. Ketika orang-orang semua sedang berkumpul di hadapan Nabi, berkata Ali, berkata Rasulullah, "Aina Ali? Mana si Ali?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, Ali itu yashtaki. Dia sedang menderita sakit mata." Ya, yang membuat dia tak berkumpul di sini. Kata Rasulullah SAW, "Panggil Ali." Maka Ali pun dipanggil, maka Rasulullah SAW ya menyemburkan sedikit ludahnya ke mata Ali, maka seketika Ali sembuh total. Bahkan pandangannya menjadi kuat. Berkata Rasulullah, "Ya Ali, bawa panji ini. Demi Allah ya Ali, jangan kau perangi mereka sampai kau dakwai mereka. Jikalau ada satu orang mendapat petunjuk dengan sebab engkau, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah." Berkata para ulama, itulah namanya takdir. Banyak orang ingin tapi Allah tak inginkan. Berkata para ulama, sebagian orang ingin menjadi pemimpin tapi tidak Allah berikan. Allah berikan kepada yang tidak punya keinginan sama sekali menjadi pemimpin. Ali tak pernah terbersit mau dipilih Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memilihnya atas perintah Allah SWT tentunya. Ya. Begitulah yang namanya, terkadang orang ambisi tak dapat, yang tak ambisi dapat. Dan dalam kehidupan ini selalu kita ambisi tak dapat. Manakala kita tak ambisi, ambisi kali dapat. Karena itulah jangan ambisi-ambisi kali. Wallahu tabarakatul alam. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang bab bayan nuqsan min iman. Iman itu bisa berkurang binaqsi ta'at dengan berkurangnya ketaatan, dan seterusnya. Wallahu tabarakatul alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.